بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين والصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita melangsungkan ma'asyir al-ikhwah wa talabat al-ilm salah satu dari karya al-imam al-barbahari syarh sunnah yang disyarah oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, dan kita telah melewati beberapa poin penting terkait dengan permasalahan akidah dan manhaj. Kita masuk kepada poin yang ke-93. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa'lam rahimakallahu أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صاحب الدنيا لأنه لا يدري على ما يموت وما وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وَإِنْ عَمِلَ كُلَّ عَمَلٍ مِنَ الْخَيْرِ. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwa sepantasnya bagi seorang hamba menemani dia selalu asyafaqah, rasa takut. Hendaklah seorang hamba selalu menemani dia asyafaqah, yaitu rasa takut. Ma sahibat dunia, selama dia hidup di dunia. Hendaklah seorang hamba menyertai dia, menemani dia, membarengi dia rasa takut selama hidup di dunia. Kenapa? Kata beliau, pertama, li'annahu la yadri ala ma yamut. Dia tidak mengetahui atas kondisi apa dia meninggal dunia. Innahu li'annahu la yadri ala ma yamut. Karena dia tidak mengetahui atas dasar apa dia akan meninggal dunia. Wabima yukhtamu lahu, dan dengan apa dia ditutup hidupnya. Dengan apa? Dia tidak pernah tahu. Wa'ala ma yalqallah izza wa jalla, dan atas dasar apa dia akan bertemu dengan Allah. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu atas dia akan meninggal di atas atau kondisi bagaimana. Ditutup hidupnya kondisi bagaimana. Dia tidak tahu. Dan dia tidak mengetahui pertemuan dan perjumpaan dia dengan Allah dalam kondisi apa. Wa in amila kulla amalin minal khair. Hendaklah membarengi dia rasa takut ini, walaupun dia melakukan amalan-amalan kebaikan, kata beliau. Subhanallah. Mari kita dengarkan secara ringkas syarah dari beliau. Kata beliau, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang sangat banyak yang menganjurkan seseorang untuk punya rasa takwa Allah, punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika fis sunnah, demikian juga di dalam sunnah. Maka rasa takut kepada Allah termasuk dari rukun ibadah yang paling besar. Rasa takut kepada Allah azza wa jalla min a'zami arkanil ibadah, termasuk dari rukun ibadah yang paling besar. Qala ta'ala, kata beliau, Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang hanya punya rasa takut, khasyatullah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dari hamba-hambanya, al-ulama, mereka-mereka yang memiliki ilmu. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Dan Allah Azza wa Jalla bercerita pula tentang Nabi Zakaria dan keluarga Nabi Zakaria. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, Allah Azza wa Jalla mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairat, وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Sesungguhnya mereka, kata beliau, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami, ay beribadah kepada kami dengan penuh harapan dan rasa takut. Rasa takut merupakan rukun ibadah yang paling besar. Termasuk dari rukun ibadah yang besar. Allah Azza wa Jalla bercerita tentang Nabi Zakaria dan keluarga beliau. Juga di dalam firman Allah yang lain, wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kalian takut, kata Allah Azza wa Jalla. Fala takhafuhum, dalam ayat yang lain dalam surat Al-Imran, jangan kalian takut kepada mereka, yaitu kepada aulia usyayatin. Jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kalian kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, jika kalian orang-orang yang beriman. Catatan yang sangat penting yang harus kita ketahui bahwa Allah Azza wa Jalla mensyaratkan dan mengaitkan rasa takut kepada Allah itu dengan iman. Artinya bahwa di saat seseorang memiliki iman yang kuat, maka bertambah kuat pula rasa takutnya kepada Allah. Ketika dia memiliki iman yang lemah, maka turun pula rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita dengarkan faedah yang beliau sebutkan. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, yambagi lahu ayyulazimahu ayyashabahu ala syartin alla yasila bihi ila darajatil ya'as fahadha la yajuz. Kata beliau, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla semestinya harus menyertai seorang hamba dengan syarat. Rasa takut yang menyertai hamba ini dengan syarat tidak sampai kepada derajat al-ya'as. Al-ya'as adalah putus asa. Orang yang putus asa sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Takut anak akhi, khawatir dosa anak-anak, tidak ada satu pun dosa kecuali saya sudah kerjakan, terus terngiang sampai kemudian dia berputus asa, tidak lagi menganggap Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosanya. Maka beliau menegaskan, rasa takut yang akan sampai kepada darajatil ya'as maka ini tidak boleh, harus tidak boleh ada pada seorang hamba. Nah sekarang bagaimana di dalam hidup dunia ini membarengi antara rasa takut dan rasa harap, berharap. Beliau menyebutkan, telah berkata ba'du ahli sunnah, sebagian ahlu sunnah, yurajjihu taglibal khawfi ala roja, hatta idha ja'uhul mautu ghalabar roja'a. Hendaklah di dalam hidup ini, sebagian ahlu sunnah mengatakan, memperbanyak dan mengedepankan rasa takut dari berharap. Harus atau hendaklah seseorang mengedepankan atau memperbanyak rasa takut dari harapan atau berharap. Sehingga apabila dia dekat dengan kematian, disinilah dia dituntut untuk ghalabar roja, yaitu memperbanyak harapan. Di saat seseorang itu seger buger hidup di dunia, maka dia harus memperbanyak rasa takut. Karena alasannya, memperbanyak rasa takut di saat kemudian sehat, mampu berbuat segala-galanya, untuk bisa membentengi dia dari bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini satu. Di saat dia berada di dalam kondisi sakit, atau dekat dengan kematiannya, maka dia dituntut untuk memperbanyak harapan. Kenapa? Agar dia menghadap Allah Azza wa Jalla dalam kondisi husnudzan, berbaik sangka dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, hendaklah dia at-tawazun, yaitu seimbang antara rasa takut dan harapan. Tidak mengedepankan ini dan tidak juga memperbanyak itu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menggambarkan bahwa sikap berharap dengan rasa takut ini bagaikan dua sayap, yaitu burung. Harus seimbang, barakallahu fikum. Ini pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Karena kalau rasa takut itu lebih banyak, khawatir akan menimpanya al-ya'su atau al-amnu min makrillah. Merasa aman dari balasan tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia memperbanyak rasa takut, khawatir untuk al-ya'su, dia berputus asa. Tidak ada harapan lagi kalau rasa takutnya diperbanyak. Sebaliknya, kalau harapannya diperbanyak, khawatir akan terjatuh dalam sebuah akhlak yang berbahaya, al-amnu min makrillah, yaitu merasa aman dari balasan tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, kedua-duanya harus kita miliki di dalam hidup. Dan tentunya setiap kita akan menjadi dokter terhadap dirinya. Kapan dia memperbanyak rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan kapan saatnya dia memperbanyak harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila khala, luput, hilang, lenyap salah satu di antaranya, hadza huwal halaku, inilah kebinasaan, barakallahu fikum. Catatan yang sangat penting tadi sudah kita singgung, bahwa tinggi rendahnya rasa takut dan harapan kita di dunia ini sangat terikat dengan keimanan yang ada pada diri kita. Jika lemah iman yang ada pada diri kita menentukan kelemahan yang terkait dengannya, sabarnya lemah, tawakalnya lemah, rasa takutnya lemah, cintanya lemah, rasa harapannya lemah, akan berbuntut semuanya. Berarti dasar yang harus benar-benar kita lakukan perbaikan dan penambahan terkait dengan persoalan al-iman barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan tentu kita tidak pernah akan bisa melakukan menambah iman kalau kita tidak punya dasar ilmu sama sekali. Ini yang harus benar-benar kita jaga. Di saat seseorang sudah tidak bersemangat lagi untuk belajar ilmu, sudah kelihatan tidak lagi. Coba lihat. Pengaruh terhadap imannya sangat-sangat-sangat besar. Karena apalagi yang dia akan dasari untuk menambah iman. Sementara kita sudah belajar bahwa iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Lah kalau kita jauh dari ilmu, barakallahu fikum, maka jauh pula dari amalan, tidak semangat berilmu, ya lembek dan loyo untuk kemudian beramal rahimani wa rahimakumullah. Tentu sangat besar pengaruhnya iman atau ilmu itu terhadap iman yang kita miliki. Disinilah letaknya. Para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, kemudian generasi setelahnya, diwasiatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga persoalan iman. Tidak ada perintah untuk kemudian disuruh Nabi alaihi salatu wasallam untuk menambah, kecuali menambah ilmu barakallahu fikum yang akan menambah keimanan, dan begitu seterusnya rahimani wa rahimakumullah. Antum bisa melihat dalam perjalanan hidup kita ini, siapapun dia, walaupun mungkin dia berada di lingkungannya para ulama, kan yang namanya, ya kalau dulu kita di tempat Syekhuna Mukbil sering mendengar kata-kata di tempat al-imam, ya kita semuanya ditanggung makan, wah semuanya. Jadi tidak butuh untuk mencari makan daripada di luar cari makan, lebih baik ia masuk ke dalam. Bukan karena dia ingin belajar ilmu agama, mendekatkan, tapi ia ingin lepas dari tanggung beban. Ya, beban barakallahu fikum terkait dengan urusan duniawi. Tentu ini barakallahu fikum tidak akan menambah keimanan walaupun dia duduk di sisi orang alim. Walaupun dia duduk dengan ilmu agama, kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, tapi semangatnya enggak ada. Loyo lesu, coba lihat. Coba lihat barakallahu fikum seseorang yang tidak lagi punya semangat belajar Al-Qur'annya, ya, kemudian murajaatul ilm, tidak lagi nampak dalam banyak hal barakallahu fikum. Itu berjalan. Tidak hanya kita menyaksikan barakallahu fikum di sisi ustaz-ustaz kita atau di tempat-tempat pondok pesantren, di sisinya para ulama barakallahu fikum. Ada orang-orang yang seperti itu rahimani wa rahimakumullah. Di sisi alim besar seperti Syekh Mukbir rahimahullah, betapa sering kayunya melayang terhadap seseorang, mengusir seseorang barakallahu fikum melakukan hal-hal yang besar. Tidak hanya terlibat orang yang tidak, ya yang apa namanya, belum menikah, tapi yang sudah menikah barakallahu fikum. Nasallallahu salamat al-afiyah. Itu ujian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dimanapun berada, dalam kondisi apapun, kita mungkin kita mengharap alhamdulillah di akhir-akhir hayat saya bisa mengenal ilmu, bisa bergabung bersama orang baik. Jangan kemudian bermimpi di tempat yang baik itu tidak akan ada ujian dan cobaan. Di saat engkau menambah ketakwaan kepada Allah, ilmu, bertambah pula ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Kita masih mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, inna ashaddal bala al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal wa yubtala ar-rajulu bihasabi dini wa in kana fi dinihi sulh ishtadda al-bala'u kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya orang yang paling kencang, paling keras, paling besar, paling dahsyat, paling mengerikan ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Kemudian yang mengikuti mereka, setiap orang akan diuji dengan kadar agamanya. Ini dia. Kalau pada diri seseorang itu agamanya solid, kata Nabi alaihi salam, kokoh agamanya, istadzal bala, akan bertambah nilai ujian itu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Coba barakallahu fikum. Tidak kemudian seseorang itu tambah iman, lalu ujiannya akan semakin loyo lesu onda. Jangan, barakallahu fikum. Bertambah iman, bertambah ketakwaan, masya Allah, dekat dengan Allah Azza wa Jalla, akan bertambah pula ujian dan cobaannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'. Kalau pada diri agama seseorang itu rik, yaitu loyo lesu, yubtala rajulu bihasabi dini. Di saat seorang bertambah berjuang terhadap agama, diperhatikan, masya Allah, ihtimam, punya perhatian terhadap urusan orang lain, dicoba, nanti akan ada ujian yang lebih lagi. Namun disitulah barakallahu fikum nilai keimanan, rahimani wa rahimakumullahu jami'. Maka oleh karena itu barakallahu, dimanapun antum hidup tinggal, tidak akan pernah lepas dari ujian. Rahimani wa rahimah, ya akhi anak, waktu di kampung dulu ujiannya kok enggak segede ini? Iya, karena begitu. Tingkatan agama dan keimanannya, ya segede itu. Diuji sesuai dengan kadar. Ketika bertambah, baik, bagus, bertambah segala-galanya, bertambah pula tingkatan dan level ujian itu di dalam hidup. Ya, kalau begini mungkin saya lebih baik di kampung. Jangan ngomong demikian. Ini artinya kemunduran. Kalau Anda bergabung bersama orang awam, berarti ya tentu ujian akan turun. Kenapa? Ya mungkin sudah mulai ya turun semuanya. Ilmunya, amalnya, ya itminannya, ketenangannya di dalam ibadah. Turun. Maka berturun pula ujian itu, barakallahu fikum. Masya Allah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang kita akan hadapi di dalam hidup ini memang harus dihadapi dengan modal warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu agama. Sudah kita sampaikan di majlis-majlis kita bahwa kekuatan individu orang itu ada pada dua hal. Dari dua hal ini akan melahirkan sekian banyak kekuatan-kekuatan. Inilah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di masa yang silam. Dua kekuatan itu, pertama, quwwatun ilmiyatun. Kekuatan ilmu yang ada pada dirinya. Dan yang kedua, quwwatun amaliyatun. Kekuatan dia untuk beramal. Lah, dua kekuatan ini apabila dimiliki, tentu akan terlahir pada dirinya kekuatan-kekuatan yang sangat mengerikan. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai umat Rasul alaihi salatu wasalam yang terbaik, barakallahu fikum. Setelahnya Umar ibn Khattab, setelahnya Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib. Kalau mendengar kisah perjalanan hidup mereka, bagaimana ujian demi ujian, sangat-sangat mengerikan. dahsyat ujiannya barakallahu fikum. Apalagi di saat Nabi alaihissalatu wassalam berada di atas gunung Uhud. Barakallahu fikum. Di saat beliau berada di atas gunung Uhud, bersama beliau Abu Bakar, bersama beliau Umar, dan bersama beliau Utsman ibnu Affan. Goncang. Gunung Uhud goncang. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Gunung Uhud untuk berbicara. Jangan, karena di atasmu ini adalah Rasulnya Allah dan As-Siddiq, yaitu Abu Bakar, wa syahidan, dua orang yang syahid, maksudnya Abu Bakar dan Utsman. Sampai dijelaskan di dalam riwayat, kenapa Gunung Uhud itu bergerak di saat kemudian berada di atasnya Nabi alaihi salatu wassalam dan tiga sahabatnya. Karena senangnya Gunung Uhud untuk dinaiki oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan tiga sahabatnya. Kata-kata Rasul mengatakan, wa syahidan, dua yang syahid, untuk menuju sampai kemudian terbunuhnya Umar dan terbunuhnya Utsman, perjalanan yang sangat panjang. Barakallahu fikum. Penuh dengan liku-liku ujian dan cobaan. Mungkin kita pernah mendengar ketika masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyenangkan terhadap kaum muslimin. Benar. Tetapi kendati pun beliau demikian juga, beliau tidak lepas dari pesakitan di dalam hidup. Ketika beliau mengumandangkan keislamannya, sekian ratusan para pemuda atau orang-orang kafir Quraisy datang mengeroyok beliau, memukul beliau, diladeni. Sampai kemudian beliau terkapar, terjatuh, meladeni sekian orang. Barakallahu fikum. Sampai datang seseorang untuk kemudian memberikan jaminan, ya, kepada diri Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Benar-benar barakallahu fikum. Jikalau mendengar bagaimana kisah perjalanan mereka-mereka ini, orang-orang yang kuat mendapatkan bushra, kabar gembira, ternyata ujian dalam perjalanan hidupnya sangat-sangat besar. Di masa Utsman ibn Affan, fitnahnya sangat-sangat mengerikan dan menakutkan. Mengerikan sekali. Di masanya Ali bin Abi Thalib, luar biasa. Ujian di dalam hidup, barakallahu fikum. Sampai sekian ratusan mujahidin muslimin tumbang, barakallahu fikum, terjadi perang saudara di kalangan mereka. Sangat-sangat mengerikan. Artinya, barakallahu fikum, tidak akan pernah kosong dan lepas seseorang dari ujian dan beban hidup ini. Maka beliau berwasiat, hendaklah menyertainya adalah rasa takut. Beliau menjelaskan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, maka hendaklah, wajib seseorang itu untuk memiliki cinta, rasa takut, kemudian berharap. Karena ini merupakan arkan, rukun dari rukun-rukun al-ibadah. Kata beliau, bikhilafi, berbeda dengan sufiyah. Mereka mengatakan, la na'budullah khaufan min nari. Kami menyembah Allah bukan karena takut dari api neraka. Kami menyembah Allah bukan juga ingin berharap surganya. Namun kami menyembah dia bilhub, cuma dasar cinta saja. Kaum sufiyah barakallahu fikum mengucapkan demikian. Kami beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka. Kami beribadah kepada Allah bukan karena berharap surganya. Namun kami menyembah Allah karena cinta. Cuma sebatas itu. Ulama salaf mengatakan, barang siapa yang menyembah Allah atas dasar takut semata, maka dia adalah khariji, seorang Khawarij. Dua, barang siapa yang menyembah Allah hanya sebatas dasar harapan, maka dia adalah Murji'ah. Barang siapa yang menyembah Allah hanya dasar cinta, fahuwa zindiq. Dia adalah zindiq, kata beliau. Dan barang siapa yang menyembah Allah atas dasar cinta, rasa takut, dan harapan, maka dia adalah al-muwahid. Orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza fa asharruhum hadza alladhi ya'budu Allah bil hubbi wahdah. Yang paling jahat, kata beliau, adalah orang yang menyembah Allah cuma dasar cinta saja, yaitu kaum sufiyun. Kami menyembah Allah tidak takut sama neraka, bukan karena berharap surganya, tapi kami menyembah, kata mereka, Allah karena cinta saja. Barakallahu fikum. Kenapa hidup ini, baik dalam kita menjalankan ketaatan, harus dibarengi dengan rasa takut? Di sini beliau akan memberikan sebuah nasihat, barakallahu fikum, yang sangat penting bagi kita. Kata beliau dalam ucapan Al-Imam Al-Barbahari, karena dia tidak tahu, la li'ali annahu la yadri ala ma yamut. Dia tidak tahu dia ini mati atau meninggal dunia atas dasar apa. Apakah dia akan tutup hidupnya dengan kebaikan atau tidak? Nah, karena tidak tahu dasar di atas apa kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla, disinilah letak rasa takut yang harus membarengi kita. Oleh karena itu beliau memberikan sebuah wasiat, nasihat, barakallahu fikum. Oleh karena itu, sendaknyalah setiap muslim, seseorang, untuk banyak berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, wahai Rabb kami, jangan engkau selewengkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Juga hadis Rasul alaihi salatu wassalam, termasuk doa juga, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Anas radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, adalah Rasul alaihi salatu wassalam memperbanyak mengucapkan ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah alaihi salatu wassalam banyak mengucapkan doa ini. Lalu aku katakan, kata Anas, ya Rasulullah, amanna bika. Ya Rasulullah, amanna. Kami telah beriman. Wabika, wabima ji'ta bihi. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman kepada Allah, beriman kepada engkau, dan beriman pula kepada apa yang engkau bawa. Fahal takhafu alaina. Apakah engkau masih khawatir atas kami? Ya, jangan dipertanyakanlah bagaimana imannya para sahabat Nabi kepada Allah. Bagaimana imannya para sahabat Nabi kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan terhadap apa yang dibawa oleh beliau, tidak usah diragukan. Tapi ke dalam kondisi demikian, ya Rasulullah, apakah engkau khawatir terhadap diri-diri kami ini? Qala, Rasulullah memberikan jawaban, na'am. Innal quluba baina isbi'aini min asabi'illah yuqallibuhuma kaifa yasha. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, iya. Berarti saya tetap takut, saya tetap khawatir. Kenapa alasannya? karena hati-hati ini berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Azza wa Jal, Allah akan membalik memboloknya sesuai dengan yang dikehendakinya. Berarti kita yang bisa atau mengenal dakwatus sunnah, mungkin ada dari kecil sampai atau mungkin 20 ke atas atau mungkin umur 15 dan seterusnya, ingat, hatimu ada di tangan Allah. Istri engkau hatinya ada di tangan Allah. Anak-anak engkau hatinya ada di tangan Allah. Siapapun, semuanya ada di tangan Allah. Berarti kita semuanya harus berhias dengan rasa takut barakallahu fikum. Beliau menyebutkan sebuah faedah. Al-muslimu la ya'manu makrallah wa yad'u da'iman ayyuthabbitahu 'alal islam wa an la yazigha qalbahu wa ayusarrifa qalbahu 'alal haqqi wal khair li'anna al-quluba biyadillah yuqallibu kayfa yasha fa natlub minallah ay yuqallibaha 'alal khair duna ash-sharr li'anna al-insan la yadri 'ala ma yamutu li'anna al-a'mala bil khawatim. Lalu kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau barakallahu fikum, seorang muslim tidak boleh memiliki rasa aman dari balasan hukuman tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh barakallahu fikum. Ya. Lah. Bagaimana kalau orang sengaja melakukan tipu daya terhadap saudaranya semuslim, saudara dan saudarinya seahlu sunnati wal jamaah, sengaja untuk membuat makar. Kita yang tidak melakukan, tidak ada niatan untuk memakar, tidak boleh ada pada diri kita rasa aman dari balasan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi kalau kita memiliki jiwa memakar? Memakar orang rahimani wa rahimakumullah wa jami'an. Tentu ini sangat-sangat mengerikan di dalam hidup. Ada niatan untuk memakar saudara itu sebuah kejahatan. Barakallahu fikum. Kalau saja tidak ada niatan untuk memakar, kita harus selalu waspada untuk datangnya hukuman dari balasan makar Allah Azza wa Jal. Bagaimana kalau kita punya niatan untuk menjatuhkan dan memakar orang lain? Nas'alullah salamatul afiyah. Beliau mengatakan, hendaklah dia selalu berdoa kepada Allah agar Allah mengokohkan dia di dalam Islam. Agar Allah tidak menyelewengkan hatinya. Agar Allah Azza wa Jalla menetapkan hatinya di atas kebenaran dan kebaikan. Karena hati-hati itu di tangan Allah. Dialah yang akan membaliknya sesuai dengan kemauan Allah Azza wa Jalla. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah terus membolak-balikkan hati ini di atas kebaikan, tidak di atas kejahatan. Karena manusia tidak mengetahui atas dasar apa dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti masing-masing kita harus berupaya dan berusaha semaksimal mungkin barakallahu fikum. Kita hanya bisa membantu siapapun dari saudara kita, istri kita, anak-anak kita, namun ingat hati-hati mereka ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafaddalu, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.